Saatkan berpisah, kau teteskan air mata, tanda kau tak rela karena kau tak bisa. Usaplah air mata, jangan biarkan ku jatuh karena tiada guna. Tahan ku tuk pergi dari sini. Cerita tentang kita saat kau dan aku di duai asmara. Biarlah semua ini kan terbungkus kenangan yang menjadi indah dalam kisah kita. Dan bila kau masih di sini, kau tahu.